follow back, follow kan kiri sambil mention san sini. Aku minta follow back, aku minta follow back. Mikir siapa lagi orang yang bisa ditagi. Aku minta follow back, minta follow back. Exist, prestis di dunia online at least. Pilih ID yang necis, tentuin Twitter address. Nah, semoga banyak yang follow. Kalau cuma dikit hati galau, suruh saudara pacar atau cek teman belum follow. Berharap mention reply DM. Sekali keracunan susah direm. Komputer HP kayak dilem, dari Sule sampai Eminem. Wow, ini tren zaman sekarang. Susah tidur sering begadang. Cek timeline Twitter terkadang gak bisa berhenti makin meradang. Follow kan kiri sambil mention san sini. Aku minta follow back, aku minta follow back. Mikir siapa lagi orang yang bisa ditagi. Aku minta follow back, minta follow back. SKABGT NMKK CPACPD. Disingkat-singkat bikin BBT. Pusing bacanya sampai gue mememle. Cuma 140 karakter tertulis dipikir dulu. Asal tweet keterusan melulu. Follower pada gak ada bulu. Curhat lupa no mention. Kritik sambil cari attention. Timeline jadi panas full tension. Kayak sampah kebakar bensin. Nah, jadi trending komunikasi. Sebar gosip sensasi klasik. Mau nge-tweet pacar cantik. Salah tulis acar antik. Follow kan kiri sambil mention san sini. Aku minta follow back, aku minta follow back. Mikir siapa lagi orang yang bisa ditagi. Aku minta follow back, minta follow back. Lagi di mana, lagi makan apa, sama siapa, lagi ngapain. Semua harus tahu kegiatanku. Bangun mandi kelas kerja makan shopping mobil ngiler nonton pengumuman. Nyanyi jalan duduk tidur kentut. Aku minta follow back. Dari ABG sampai politisi, timeline selalu perlu mau diisi. Update status berita kondisi, sampai iklan ku dapat komisi. Bikin tren dunia atau lokal, posting sekali langsung global. Mention gak bales dibilang congkak. Please kakak follow back dong kak. Follow kan kiri sambil mention san sini. Aku minta follow back, aku minta follow back. Mikir siapa lagi orang yang bisa ditagi. Aku minta follow back, minta follow back. Follow kan kiri sambil mention san sini. Aku minta follow back, aku minta follow back. Mikir siapa lagi orang yang bisa ditagi. Aku minta follow back, minta follow back.